Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira ma ba'd. Ikhwani fid din wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran kitabul ilm, kita telah sampai pada fadilah keenam daripada ilmu. Yang pertama yaitu apa yang pertama? Antum. Nah. Yang pertama apa? Ilmu adalah warisan para nabi. Ahsan. Yang kedua, Muhammad. Kekal sedangkan sedangkan ya enggak kekal apa berarti? Yang tidak kekal berarti apa? Ilmu kekal. Yang enggak kekal apa? Hah? Harta, enam. Yang ketiga. Mencapai derajatnya para syuhada. Ahsan. Mencapai derajatnya para syuhada terhadap al-haq, yang bersaksi terhadap al-haq. Yang keempat. Yang keempat. Tidak capek untuk menjaganya, tidak susah untuk menjaganya, tidak sebagaimana harta. Bahkan ilmu itu dijaga dan juga menjaga kita. Yang kelima. Dua jenis pemerintah. Enam. Atau pemegang urusan pemerintah. Kepemimpinannya ulama itu dari sisi apa? Kepemimpinannya para ulama dari sisi apa? Kedua, ulama dan penguasa. Kalau ulama, sisi kepemimpinannya di mana? Ahsan, menjelaskan syariat dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penguasa, sisi kepemimpinannya di mana? Belakangnya Rehan. 6. Hmm? menerapkan syariat Allah dan mengharuskan kepada yang lainnya. Yang keenam, antum, ya yang noleh barusan. Ahsan, bahwasanya orang berilmu itu orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya wajibnya mentaati pemerintah dengan dua sisi maknanya? Siapa yang hafal ayatnya? Taat kepada pemerintah. Naam. Wa ulil amri minkum. Pertanyaan, kenapa pada ulil amri minkum enggak ada kata ati'u? Betul. Sedangkan enam, ahsan, mentaati Allah dan Rasulnya bersifat mutlak, bersifat mutlak. Adapun mentaati pemerintah, penguasa dan juga ulama itu memiliki qaid, memiliki ikatan, terikat dengan sesuatu yang tidak menyelisihi Allah dan Rasulnya. Walaupun ketika penguasa itu keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan berarti kita memberontak kepada mereka. Kita tidak taati perkara tersebut. Demikian. Bukan berarti kita harus melawan. Bukan berarti kita boleh halal untuk melawan pemerintah. Tapi dalam perkara yang terdapat mukhalafah di sana, penyelisihan terhadap syariat, maka tidak mentaatinya. Sebatas itu, sebatas itu, bukan melawan, bukan juga menafikan ketaatan kepada perintah-perintah yang lainnya. Kan banyak perintahnya pemerintah itu, harus begini, harus begitu. Nah, maka yang ditinggalkan, tidak ditaati ketika itu mengandung unsur mukhalafah syar'iyah, penyelisihan kepada syariat. Itu saja, yang lainnya tetap harus ditaati. Harus ditaati. Enggak boleh melawan, enggak boleh memberontak, tidak boleh mengkritik terang-terangan di depan khalayak umum. Sabar dengan itu sambil mendoakan mereka. Jika punya kemampuan maka bernasehat dengan mereka. Kita lanjutkan fadilah yang keenam. Kita masih pada fadilah yang keenam, bahwa orang yang berilmu adalah orang yang sebenarnya menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang betul-betul menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari kiamat. Wa yustadallu lidhalika bihadithi Mu'awiyah radhiyallahu an. Dan dijadikan, diambil sebagai dalil terhadap hal tersebut dengan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan berikan kepadanya pemahaman dalam urusan agama, urusan din, urusan syariat. Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Dan aku ini hanyalah qasim yang membagikan. Apa artinya membagikan di sini? Yang menjelaskan. Wallahu mu'ti, sedangkan yang memberi itu Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan itu adalah Allah Azza wa Jal. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan. Walan tazala hadhil ummatu qa'imatan. Ala amrillahi. لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Hadis Bukhari dan juga Muslim, dan juga Muslim, Bukhari Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan tazala, dan akan terus umat ini tegak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khalafahum, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Jadi kalau ada orang yang menyelisihi mereka, hal tersebut tidak membuat mereka termadaratkan, tidak membuat mereka terus lari tunggang langgang meninggalkan agamanya, syariatnya, pesimis, dan seterusnya. Hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perkara dari Allah Azza wa Jal, sampai tegaknya hari kiamat. Dan tentu Nabi SAW menyebutkan konteks pertama dengan konteks yang berikutnya punya kaitan. Man nuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti. Setelah itu beliau mengatakan, walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Berarti mereka, umat tersebut yang tegak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan terus ada sampai hari kiamat, adalah mereka-mereka yang Allah kehendaki kebaikan padanya dengan Allah pahamkan dalam urusan agama. Jadi yang betul-betul melaksanakan perintah Allah itu orang yang mempelajari ilmu syariat, yang belajar, yang menuntut ilmu, yang mengejar ilmu, itu yang sebenarnya melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sifatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sifatnya Taifah al-Mansurah. Sifatnya Salafiyun. sifatnya ahlul hadis. Nanti kita akan baca ucapannya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala tentang hadis tersebut. Tentang hadis tersebut. Sebelum itu, dalam riwayat yang lainnya yang bahkan telah kita pelajari dalam kitab Mahiyah Salafiyah, ada beberapa lafaz yang menerangkan kelompok ini, kelompok tersebut. Di antaranya hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Riwayat disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terus ada sekelompok dari umatku yang mereka ini tampak. Zahir itu bermakna apa? Muncul di permukaan. Muncul di permukaan sebagaimana punggung pun demikian, sesuatu yang tampak. Sebagaimana juga permukaan bumi disebut dengan apa? Zahrul ard. Punggung bumi berarti permukaannya. Artinya kelompok ini tampak dia. Tampak di permukaan, kelihatan. Yang bahkan juga disebutkan maknanya mansurin dalam riwayat yang lainnya. Alal haq, di atas al-haq. La yadurruhum man khadhalahum, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menggembosi mereka, yang mencemooh, yang menggunjing, yang membuli, enggak peduli dengan orang yang demikian. La yadurruhum hatta ya'tiya amrullah, sampai datangnya perkara dari Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka pun masih seperti itu, taat istiqamah. Nah, datang tanda-tanda hari kiamat sampai akhirnya yaitu angin yang akan mengejar orang yang beriman. Ketika orang beriman menghirup angin tersebut, dia akan wafat. Hingga tinggallah nanti orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Sampai datangnya perkara Allah demikian, mendekati hari kiamat dalam kondisi mereka istiqamah. Banyak riwayat yang menerangkan demikian. Riwayat Ibnu Hibban, begitu pula Tirmidzi. Nah, dan hadis-hadis tersebut sahih riwayatnya. Qala waqad qala al-Imam Ahmad. Waqad qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Waqad qala al-Imam Ahmad an hadhihi ta'ifah. Tadi kita sudah sedikit membaca sebuah riwayat tambahan tentang sifat-sifat yang sama dalam hadis Muawiyah. Berkata Imam Ahmad rahimahullah tentang kelompok ini. Kelompok ini, kata beliau, illam yakunu ahlal hadithi, illam yakunu ahlal hadithi, fala adri manhum. Illam yakunu ahlal hadithi, fala adri manhum. Kalau mereka bukan ahlul hadith, maka saya enggak tahu siapa lagi mereka itu. Kalau bukan ahlul hadis, saya enggak tahu siapa lagi yang disebutkan dalam hadis man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din Wa innama ana qasimun wallahu mu'ti ila akhiril hadith, sampai akhir hadith. Kalau mereka itu bukan ahlul hadith, bukan ahlus sunnah, saya enggak tahu siapa lagi mereka. Berarti hadith itu berbicara tentang ahlus sunnah wal jamaah, tentang ahlul hadith, karena mereka lah orang-orang yang betul-betul menimba ilmu. Mereka lah orang-orang yang betul-betul serius belajar ilmu. Serius mempelajari ilmu agama, ilmu syariat. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebuah ucapan juga yang sudah kita pelajari dalam kitab Mahiyah Salafiyah. Wala na'ni bi alil hadithi al-muqtasirina ala hifzihi wa kitabatih wa riwayatih. Bukan yang kita maksudkan dengan ahlul hadith itu orang-orang yang cuman menghafal, nulis dan meriwayatkan hadith. Bukan itu saja mereka. Bal na'ni bihim, bahkan yang kita maksudkan dengan ahlul hadith adalah kullu man kana ahqqa bihifdhihi, kullu man kana ahqqa bihifdhihi wa ma'rifatihi wa fahmihi zahiran wa batinan wa ittiba'ihi zahiran wa batinan. Bahkan ahlul hadith itu adalah orang yang paling berhak, yang seharusnya paling terdepan dalam hafal hadith, dalam mengilmui hadith, dalam memahami hadith zahir dan batinnya, serta mengikuti hadith tersebut zahir dan batinnya. Itu baru ahlus sunnah, itu baru ahlul hadith. Nah, bukan cuma hafal, bukan cuma nulis riwayat. Kalau seperti itu semua, banyak orang demikian kondisinya. Tapi yang betul-betul ahlu sunnah, yang belajar, yang hafal, dan dia memahami serta mengamalkannya, mengikuti hadis tersebut, tahu ini diikuti, tahu ini dipelajari, dipahami, diamalkan, tahu itu juga demikian dia amalkan, itu baru ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jadi orang yang betul-betul Allah kasih kebaikan padanya itu orang-orang yang belajarnya sesuai dengan jalannya ahlus sunnah wal jamaah, para salaf, memilah, memilih ilmu dari mana dia harus ambil, kemudian dia pelajari, kemudian dia hafal, kemudian dia tulis, kemudian dia murojaah, kemudian dia fahami, kemudian dia ikuti, dia amalkan. Nah, maka hendaknya bagi ahlus sunnah wal jamaah yang benar-benar ingin mengikuti jalannya ahlus sunnah wal jamaah tadi, sifat-sifatnya, semangat hafal, semangat belajar, semangat nulis, semangat murajaah, semangat memahami, semangat mengamalkan. Nah, jangan justru malah lemah, merasa dirinya tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Oh, saya enggak bisa kalau ini. Kata siapa? Enggak bisa. Kata siapa enggak bisa? Jangan-jangan was-was syaitan. Supaya apa? Malas, supaya merasa lemah. Sehingga dia pun menyepelekan, enggak mau menghafal, enggak mau nulis, masa bodoh. Nah, kata Imam Muhammad rahimahullah, illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Kalau bukan ahlul hadith mereka itu, saya enggak tahu siapa lagi dalam hadith tersebut orang-orangnya. Faqal Qadhi Iyab rahimahullahu ta'ala, arada Ahmadu ahlas sunnati wa man ya'taqidu madhhab ahlil hadithi. Faqal Qadhi Iyab rahimahullahu ta'ala, arada Ahmadu ahlas sunnati wa man ya'taqidu madhhab ahlil hadithi. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, kata beliau, Ahmad memaksudkan, Al-Imamu Ahmad maksudnya, memaksudkan ahlus sunnah dalam ucapannya tersebut. Ahlul hadith di situ maksudnya apa? Ahlus sunnah. Kita semua ahlus sunnah di sini. Maka semangat belajar, semangat menghafal, semangat menulis, semangat memahami sunnah, nah, dan mengamalkannya. Jangan sampai kullun yadda'i waslan bilaila. Semua orang ngaku-ngaku punya hubungan sama Laila. Wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Sedangkan Laila sendiri enggak mengakui hubungan tersebut. Nah, masing-masing kita introspeksi diri, sudahkah kita menjalankan sunnah ajarannya salaf yang ada, mencontoh mereka dan seterusnya. Wa man ya'taqidu madhhab ahli al-hadits, dan orang-orang yang meyakini manhajnya ahlul hadis. Nah, jadi ahlu sunnah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka. Itu makna hadis tersebut. Difahami baik-baik. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man nuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Maka yang ingin Allah kehendaki kebaikan baginya, belajar dari sumber-sumber yang bersih, belajar dari sumber-sumber ahlus sunnah. Belajar kepada siapa tadi? Hah? Sumber-sumber ahlus sunnah wal jamaah. Belajar kepada sumber yang bersih. Jangan asal ambil ilmu. Ilmu ini merupakan darah daging kita. Darah daging kita. Kalau masalah dunia saja, pilihnya yang bagus-bagus. Tapi urusan agama, kata orang, ambil benarnya, buang salahnya. Kif mau diambil benarnya, dibuang salahnya. Dia masih belajar. Coba disuruh beli beras acak, beli beras yang acak buat keluarga kita. Nanti yang bagus diambil, yang rusak dibuang. Enggak mau ruwet kan? Enggak mau ruwet bersih-bersih. Bersih-bersih syubhat. Nanti datang kulakan syubhat, katanya ustaz ini, begini begini begini. Kulakan syubhat namanya, kayak gitu. Pilih yang terpercaya, pilih yang betul-betul dapat dipercaya ilmunya. Nah, pilih orang yang jujur, madhabnya manhajnya ahlus sunnah wal jamaah, tidak berteman dengan ahlul bid'ah. Nah, kalau mau diperhatikan, namanya saja syubhat, kerancuan, samar sifatnya. Sehingga banyak yang terpelanting karena syubhat, samar perkaranya. Maka orang mukmin itu orang yang menghindari syubhat. Wa man ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. yang menjauhi syubhat, maka dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Naam. Barakallahu fikum. Maka itu juga artinya hadis tadi menjadikan kita memahami bahwasanya mengambil ilmu itu dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketujuh, fadilah yang ketujuh. Anna Rasul alaihi salatu wassalam terlebih di zaman ini tentunya sangat gampang orang itu mendengarkan syubhat lewat media medsos, lewat internet, gampang sekali mendapatkan syubhat. Maka pilih-pilih sumber artikel, sumber ilmu yang terpercaya. Jangan asal share, asal ambil, asal nukil, kalau belum diketahui keabsahan, belum diketahui dari mana sumbernya. Dan jangan dibaca, akhirnya masuk ke hati kita, menjadilah hati kita mengalami kerancuan. Yang ketujuh, anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan ay yaghbita ahadan ala syai'in. Anna Rasulullah alaihi salatu wassalam lam yuraghib ahadan an yaghbita ahadan an yaghbita ahadan ala syai'in minan ni'ami minan ni'ami allati an'ama Allahu biha. Illa ala ni'mataini. Kata beliau rahimahullah, anna Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yuraghib ahadan, tidak memotivasi seseorang, tidak menghasung seseorang untuk berbuat ghibtah, untuk berbuat ghibtah kepada orang lain. Rasulullah SAW tidak memotivasi seseorang untuk ghibtah kepada orang lain. Apa artinya ghibtah? Ghibtah apa artinya? Apa artinya ghibtah? Hasad. Ghibtah hasad. Kurang. Kurang penjelasannya. Kalau hasad buruk berarti. Mencita-citai tanpa hasad. Boleh. Mencita-citai kebaikan yang ada pada orang lain tanpa menghasadinya. Itu intinya. Menginginkan dia memiliki kebaikan seperti kebaikan yang dimiliki saudaranya, tanpa ada sifat hasad. Kalau hasad itu tidak suka kalau saudaranya memiliki sebuah nikmat. Sekedar enggak suka itu sudah tergolong hasad. Apalagi sampai berus atau menginginkan kehancuran nikmat tersebut. Nah, tapi kalau ghibtah enggak, dia enggak pengen kebaikan itu lenyap dari saudaranya, tapi dia pengen dapat seperti itu. Contoh, sholat, rajin sholat temannya ini, dia ghibtah kepada temannya tersebut, bisa rajin, bisa gini, dia pengen berusaha seperti itu juga, itu ghibtah namanya. Pengen mendapat kebaikan seperti yang dimiliki saudaranya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghasung seseorang untuk ghibtah kepada orang lain tentang sebuah nikmat yang Allah berikan, tentang sebuah nikmat yang Allah berikan kecuali dua kenikmatan. Kecuali dua kenikmatan. Rasulullah enggak pernah menghasung seseorang untuk ghibtah kepada orang lain kecuali tentang dua nikmat. Tentang dua kenikmatan. Huma, yaitu yang pertama talabul ilmi wal amalu bihi. Talabul ilmi wal amalu bihi. Menuntut ilmu dan mengamalkannya. Jadi kalau ada orang semangat belajar ilmunya, luar biasa dia berusaha untuk memahami ilmu, dia hafal, dia tulis, dia rapikan. Nah, dia berusaha tidak tertinggal satu faedah pun dari gurunya. Talabul ilm, dia mencontoh, dia ghibtah, saya pengennya seperti si fulan, saya pengen seperti si fulan yang masya Allah ini. Itu ghibtah namanya. Yang semangat belajarnya, dia berusaha bagaimana caranya tidak tertinggal faedah. Nah, wal amalu bihi, dan juga mengamalkannya. Saudaranya bisa sholat malam, witir, atau bahkan lebih dari itu. Dia qadarullah mungkin tertidur. Saya pengen ya, coba tadi malam saya bisa. Nah, dia pengen seperti itu. Nah, dia pengen seperti itu. Semangat yang dimiliki oleh temannya. Walaupun jangan sampai apa, tadi berandai-andai sehingga membuat dia berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Semangat dia pengen seperti si fulan, pengen seperti sahabat fulan, pengen seperti ini, pengen seperti itu, ghibtah. Nah, yang kedua, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. At-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Pedagang yang dia jadikan hartanya, at-tajirul ladzi ja'ala malahu khidmatan lil Islam. Seorang pedagang, saudagar, yang dia jadikan hartanya untuk berkhidmat kepada Islam. Nah, pedagang, orang yang punya harta, yang dia jadikan hartanya untuk berkhidmat kepada Islam. Dia punya harta, dia sumbang masjid. Dia punya harta, dia sumbang anak yatim. Dia punya harta, dia bantu thullabul ilm. Dia punya harta, dia bantu untuk menyediakan mushaf, wakaf. Dia punya harta, dia bantu untuk amal-amal jariah. Dia punya harta, dia gunakan. Pokoknya dia habiskan. Dia curahkan hartanya itu untuk Islam. Itu yang kedua. Ya, orang punya harta tapi dia pakai hartanya untuk berkhidmat kepada Islam. Enggak tanggung-tanggung dia, dan dia enggak hitung-hitung matematis. Oh, saya sudah nyumbang ini, sudahlah. Tidak begitu dia. Dia nyumbang ini, ya nanti ini juga ada keperluan tentang masjid atau tentang dakwah, kasih lagi. Nanti ini kasih lagi. Nanti itu terus. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan dengan bahasa ala halakatihi, seakan-akan itu akan membinasakan dia. Karena apa? Jor-joran dia kasih. Hartanya dia tuangkan untuk Islam. Insyaallah kelanjutannya kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.